من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين معاشر الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات أبناءنا الطلبة أنا أستاذ sekalian dan para jamaah yang hadir di majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memudahkan segala urusan kita semua dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kemudahan dan taufik darinya kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti agama beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menjadi pengikut sejati beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada fasal yang keberapa? Fasal yang berbicara tentang adab seorang alim di dalam kajiannya, yaitu fasal yang kedua. Di dalam fasal yang kedua ini, penulis menyebutkan 12 adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim, seorang kiai, seorang guru di dalam kajiannya atau majlis-majlis yang dia ampu, di mana di majlis tersebut dia mentransfer ilmu, menyampaikan mawa'idhah, pesan dan nasihat agama, membimbing manusia menuju jalan yang benar. Ada 12 adab yang disebutkan oleh penulis dan kita sudah bahas hingga ke 6, hingga adab yang ke-4. Apa bunyi adab yang ke-4? Adab yang ke-4 berbunyi hendaknya hendaknya ketika memulai kajiannya atau majlisnya dengan membacakan sebahagian dari Al-Quranul Karim dalam rangka mengambil berkah dari bacaan tersebut. Kemudian yang kelima, penulis menyebutkan di dalam kitabnya Al-Khamisu, adab yang kelima yang hendaknya diperhatikan oleh si pengampu majlis ilmu ini, Iza ta'addadatid durusu qaddamal ashraf fal ashraf. Walampu itu jumlahnya banyak, pengurus masjid as-salihin meminta kajian. Pengurus masjid Hasan al-Bulkiyah misalnya meminta kajian. Pengurus masjid Umar Ali Saifuddin meminta kajian. Pengurus masjid A hingga Z misalnya meminta jadwal kajian sehingga jadwal-jadwal kajiannya banyak. Jadwal kultumnya juga banyak. TV fulan minta di sore Ramadan mengisi kultum. Kemudian TV fulan meminta pula untuk mengisi kultum setelah tarawih. TV fulan sana minta pula untuk di hari yang sama juga mengisi kultum juga ba'da subuh misalnya. Yang sana pula minta ba'da zuhur. Dalam hari yang sama saja dia memiliki 4 majlis kultum di TV misalnya. Nah, kalau seandainya keadaannya seperti ini, qaddamal asyraf fal asyraf, maka hendaknya sang kiai, sang pengampu majlis, orang yang berilmu ini, sang guru ini, mengedepankan atau mendahulukan yang paling mulia dan yang paling penting dari kajian-kajian yang dia berikan kepada orang-orang. Jadi tertibnya atau urutannya itu, lihat mana yang paling mulia, itu yang dia dahulukan. Di antara yang mulia-mulia ini, lihat pula mana yang paling penting untuk diketahui oleh orang awam misalnya, untuk diketahui dan dipelajari oleh orang-orang yang ikut bermajlis, maka itu yang dia dahulukan. Maksud penulis, al-ashraf fal-ashraf wal-aham fal-aham, dari yang paling mulia hingga yang mulia, itu maksudnya adalah susunan berdasarkan atas ke bawah, tadalli, bukan taraqqi, bukan dari bawah ke atas. Jadi tahapannya itu dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Dari yang kemuliaannya sangat besar, dari yang kepentingannya sangat banyak, hingga yang penting-penting yang lain. Sebutkan tauhid atau imla tauhid. Maka urutannya adalah dia mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Bukan daripada yang tidak penting. Karena kita sudah paham tentunya bahwa yang kita pelajari, yang kita ajarkan tentu yang penting, penting. Namun pentingnya pelajaran tersebut tidak dalam satu tingkatan. Ya. Kepentingannya itu berbeda-beda tingkatannya. Tauhid berada di tingkatan yang pertama misalnya. Kemudian setelahnya ada pelajaran ini, ada pelajaran ini. Maka tatkala ada yang minta, dia isi misalnya apa yang terpenting bagi mereka ini. Ya. Kemudian diminta lagi misalnya, barulah kita buka pula kajian yang pentingnya di bawah yang pertama tadi. Jelas ya? Fayuqaddimu tafsir al-Quran. Lalu di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan contoh-contoh mementingkan atau mendahulukan yang di bawah itu adalah hadis. Ya. Thumma usuluddin, kemudian tentang usuluddin. Usuluddin. Siapa yang tahu apa itu usuluddin? Ilmu tentang apa? Tentang akidah. Usuluddin itu adalah salah satu dari nama ilmu tauhid. Jadi akidah itu memiliki beberapa nama. Ada namanya yang tercela, ada namanya yang terpuji. Di antara nama yang terpuji, akidah dinamakan ilmu tauhid. Akidah juga kadang dinamakan dengan as-sunnah. Akidah juga dinamakan kadang dengan as-syariah. Kadang dinamakan dengan usuluddin. Di antara nama yang tercela untuk ilmu akidah ini, seperti yang dinamakan oleh orang sebagai ilmul kalam. Ilmu kalam itu berbicara tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang nubuat, kenabian. Namun penamaan ini adalah penamaan yang tercela. Ya, ini tidak bagus, tidak baik. Ya. Jadi kemudian usuluddin menurut beliau, thumma usul al-fiqhi, kemudian di bawahnya pula yang juga penting adalah usul fiqh. Ya. Thumma al-madhhab, kemudian belajar fikih madhhab. Thumma al-khilaf, kemudian fikih perbandingan. Jadi madhhab sama khilaf, fikih madhhab sama fikih khilaf, itu adalah dua disiplin ilmu yang berbeda. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang mereka mencampurkan antara madhhab sama khilaf. Madhhab kita mempelajari satu cabang dari beberapa madhhab di dalam Islam. Madhhab Syafi'i kita pelajari, ya. Dalam madhab Syafi'i, masalah ini bagaimana, rukun ini bagaimana, syarat ini bagaimana, satu saja. Kemudian ilmu yang lain adalah mempelajari fikih perbandingan, khilaf antara para ulama, antara para ulama madhab dan para pengikutnya dalam satu masalah. Jadi tatkala mengajar fikih tidak bisa dicampur-campurkan ini, malah akan membingungkan para hadirin, membingungkan para muta'allimin, para murid. Awalnya diadakanlah majlis mempelajari madhab Syafi'i. Namun si pengampu di dalamnya malah banyak menyebutkan tentang silang pendapat para ulama. Ya. Dalam madhab Syafi'i misalnya, jenis air itu ada 7 misalnya. Ya. Sekali dia menyebutkan ini, tapi yang berkali-kali dia sebutkan malah tentang khilafnya. Tapi ada khilaf di antara para ulama di sini. Imam Ahmad mengatakan jenisnya cuma 6. Malik mengatakan jenisnya 8 misalnya. Dan ini yang dia perpanjang, akhirnya bercampur antara madhab dan khilaf. Padahal dia dua hal yang berbeda. Kita lanjutkan. Awil nahwa, kemudian nahu. Awil jadala, atau tentang ilmu debat. Ya. Ini contoh yang disebutkan oleh penulis Ibnu Jamaah rahimahullahu taala tentang apa? Tentang adab yang harus diperhatikan oleh sepengampu majlis tadi, hendaknya dia ya mendahulukan ilmu atau pelajaran atau nasihat yang termulia dan terpenting terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa kana ba'dul ulama az-zuhad yakhthimu ad-durusa bi darsi raqa'iqa yufidu bihi al-hadirin tathhir al-batin wa nahwa dhalika min 'izzatin wa riqqatin wa zuhdin wa sabrin. Paragraf yang kedua, Ibnu Jamaah mengatakan, dan sebahagian ulama zuhud. Zuhud ini adalah ulama zuhud yang mereka sangat zuhud dalam kehidupan mereka di dunia ini. Masih ingat apa arti zuhud? Apa arti zuhud? Masih ingat? Di pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Ini apa karena kita sudah jarang bagi-bagi hadiah? Tarkuma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat nanti, itu namanya adalah zuhud. Apa saja itu? Ada 3 kemarin ya. Apa saja? Al-muharramat, hal-hal yang haram. Yang kedua, al-makruhat. Kemudian, fudulul mubahat. Yang mubah yang dilakukan secara berlebihan. Ini tidak bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Nah, para ulama yang kehidupannya meninggalkan yang 3 yang tadi kita sebutkan, yang hidup dengan zuhud di dunia ini, dulu di antara kebiasaan mereka, yakhthimu durusa bidarsi raqa'iq. Mereka akan menutup atau mengakhiri majlis ya, atau kajian atau ya kajian atau majelis mereka dengan pelajaran raqaiq. Pelajaran raqaiq itu adalah pelajaran-pelajaran untuk melunakkan hati seseorang, atau nama lainnya adalah pelajaran tazkiyatun nufus. Raqaiq itu sama dengan tazkiyatun nufus. Kalau tidak salah, di masjid ini memiliki majlis tazkiyatun nufus dulunya, ya, yang diampu oleh ustaz kita Abu Hani Sulaiman hafizahullahu ta'ala. Betul? Ya, tazkiyatun nufus. Yufidu bihil hadirin. Terkadang mereka membahas pada asalnya bukan pelajaran tazkiyatun nufus. Yang dibahas bukan kitab Ad-Da'u wad-Dawa Ibnul Qayyim, yang merupakan buku yang paling bagus dalam hal ini. Yang dibahas bukan kitab ini, tapi yang dibahas pelajaran tafsir Quran, yang dibahas hadis misalnya, usul fikih. Tetapi di akhir majlis mereka sisipkan pelajaran-pelajaran tentang raqaiq ini, tazkiyatun nufus. Misalnya anjuran untuk bersabar, anjuran untuk hidup zuhud di dunia, ya, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang merugikan, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, motivasi-motivasi untuk memperbanyak ibadah, dan semisalnya. Mereka sisipkan itu di akhir majlis. Yufidu bihil hadirin. Yang dengan itu akan memberikan manfaat dan faedah bagi orang-orang yang hadir di kajian atau di majlisnya. Untuk apa? Tathhiral batin. Agar mereka mudah atau bisa untuk mensucikan, membersihkan hati mereka. Ya. Ingat surga, ingat neraka. Setelah apa namanya tadi mempelajari tentang fikih perbandingan misalnya, akhirnya dia merasa sudah menguasai masalah ini, mana yang rajih setelah banyaknya perbedaan pendapat tadi, siap-siaplah si fulan tadi, karena saya bantah statement dia di Facebook tadi itu, kata dia, kan. Disisipi dengan raqaiq tazkiyatun nufus tadi, akhirnya enggak jadi keluar majelis, enggak jadilah, sabar, ya, untuk melunakkan hati para hadirin. Wa nahwa dzalika min idhatin, atau yang semisalnya daripada nasihat-nasihat, wariqatin, wejangan-wejangan, wazuhdin, wasabrin, atau pelajaran-pelajaran tentang anjuran zuhud dan bersabar. Ya. Fa in kana fi madrasatin wa liwaqifiha fi ad-durusi syartun ittaba'ah. Nah, kalau seandainya majlis ini diadakan di sebuah madrasah, sekolah, pesantren, atau di sebuah lahan yang itu merupakan tanah wakaf. Masjid ini misalnya diberdirikan di tanah wakaf. Pesantren tempat dia mengisi kajian itu diberdirikan di tanah wakaf. Atau mungkin pesantren itu adalah pesantren wakaf. Sekolah itu adalah sekolah wakaf. Perpustakaan tempat dia mengisi kajian untuk orang-orang khusus itu misalnya adalah wakaf bagi kaum muslimin. Dan si pewakaf, dia meletakkan syarat atau memberikan syarat-syarat, telah menggariskan syarat-syarat tentang aturan kajian. Maka hendaknya yang mengisi kajian di situ mengikuti syarat-syarat itu. Contoh nih, pewakaf mengatakan, ini masjid saya bangun untuk dakwah melalui kajian. Jadi saya pengen nanti di masjid ini dua kali dalam satu hari ada majelis ilmu, habis zuhur misalnya dan habis subuh, atau habis subuh dan habis maghrib, semuanya kajian kitab misalnya. Ini syarat-syaratnya, semuanya kajian kitab, dan kitab yang dibahas semuanya kitab tentang tauhid. Oleh karena itu nanti namai masjid ini misalnya Masjid Al-Muwahidin misalnya, atau Masjid At-Tauhid misalnya. Nah, maka yang mengampu majlis ilmu di situ harus mengikuti syarat tadi. Kalau dia mengampu kajian di situ, dia harus membuka kajian kitab. Bukan kajian tematik misalnya. Bukan tablik akbar misalnya. Ya. Dan kajian kitab yang dia ampu hendaknya, kajian-kajian khusus membahas tentang tauhid. Ya, kitab yang dikaji, yang dibedah misalnya kitab-kitab tauhid. Maka harus mengikuti syarat pewakaf. Kalau seandainya tidak mau mengikuti syarat pewakaf, maka hendaknya dari awal tadi dia tidak menerima tawaran mereka. Ya. وَلَا يُخِلُّ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مَا بُنِيَتْ لَهُ تِلْكَ الْبِنْيَةُ وَوُقِفَتْ لِأَجْلِهِ. Ya. Tanpa dia mengabaikan apa yang menjadi tujuan dan maksud dibangunnya bangunan tersebut, dan apa yang menjadi tujuan si pewakaf ketika dia mewakafkan bangunan tersebut. Ya, si pewakaf ingin nanti ini menjadi pusat pengajian Islam atau pusat pengajian tauhid. Maka dibahaslah di situ tauhid. Ya, pusat pengajian bahasa misalnya. Maka disemarakkan di situ kajian-kajian bahasa dengan berbagai macam cabang disiplin ilmu bahasa itu. وَيَصِلُ فِي دَرْسِهِ مَا يَنْبَغِي وَصْلُهُ وَيَقِفُ فِي مَوَاضِعِ الْوَقْفِ وَمُنْقَطَعِ الْكَلَامِ. Dan hendaknya, ya, di antara adab yang lain yang disebutkan oleh penulis di sini, di paragraf yang keempat, hendaknya sang guru atau sang ustadz, sang kiai, di dalam kajiannya itu, menyambung apa yang hendaknya dia sambung, dan berhenti di tempat-tempat yang seharusnya dia berhenti atau di ruas-ruas perkataan. Maksudnya, kalau seandainya perkataan itu ya memang harus disambung terus, disambung. Tidak berhenti. Tapi kalau seandainya sepatutnya si muallim harus berhenti di situ, tujuannya apa? Tujuannya misalnya, untuk memberikan catatan atau komentar terhadap perkataan ulama yang dia sebutkan tadi, maka dia harus berhenti untuk menyampaikan komentar tersebut atau untuk mensyarah, menjelaskan perkataan tersebut agar maksudnya lebih dipahami oleh para hadirin atau para murid-muridnya. Tapi kalau seandainya tidak perlu, harus disambung, dilanjutkan dengan perkataan sebelumnya, maka dilanjutkan. Ya. Atau perkataan tersebut akan dipahami dengan salah kalau tidak disambungkan, maka wajib disambung saat itu. Ya. Apa namanya? Gambarannya seperti misalnya kata-kata fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Ya. Kalau dia berhenti di situ akan mengundang kebingungan, pertanyaan-pertanyaan di dalam hati para pendengar. Kok celaka sih bagi orang-orang yang salat gitu. Tidak patutnya dia di sini berhenti. Dia harus menyambung perkataan itu dengan perkataan setelahnya, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang salat yang mereka lalai dalam salatnya begitu. Tapi kalau seandainya dia harus berhenti di situ misalnya untuk menjelaskan. Contohnya ya, kita ambil Al-Quran. Ya. Kalau perkataan lain nanti mikirnya terlalu lama. Contoh Al-Quran surah Al-Duha. Al-Duha wal-layli idha sajama wadda'aka rabbuka ma'akala wal-akhir dukhair laka minul ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Misalnya. Mungkin untuk kata-kata yang lain, kalau diteruskan mungkin sudah mudah untuk dipahami. Tapi misalnya di sini ada kata-kata wa wajadaka dhalan fahada, bukankah Allah telah mendapatkanmu sebelumnya dalam keadaan tersesat, kemudian Allah beri petunjuk. Ya, supaya tidak dipahami oleh para murid bahwa nabi sebelumnya itu penyembah berhala juga, maka disebut yang tersesat di sini, ini perlu berhenti untuk menjelaskannya. Tersesat maksudnya di sini, di antara para ulama menyebutkan sebelumnya Nabi tidak mengetahui apa itu kitab walal iman. Ya, la tadrimal kitab walal iman. Tak tahu tentang iman, tak tahu tentang kitab. Sebahagian ulama mengatakan tersesat di sini adalah dulu Nabi tatkala dia berdagang bersama pamannya, kemudian pergi ke mana-mana, akhirnya tersesat di kota Mekah itu. Di Syam itu. Dalam pendapat yang lain dikatakan di kota Makkah. Ini dijelaskan supaya tidak dipahami, ternyata dulu Nabi penyembah berhala juga, hingga akhirnya diselamatkan oleh Allah dan diutus menjadi seorang Rasul. Yang seperti ini misalnya, diberi komentar atau syarah. Akhirnya kita harus berhenti. Ya. Dan syariat kita, agama Islam, itu turun seperti itu. Seakan-akan syariat Islam ini, turunnya dia, itu untuk menjaga kaedah tadi. Untuk mengajarkan para guru yang menyampaikan Al-Quran sebagai pewaris para nabi, yang menyampaikan ilmu para nabi sebagai pewaris mereka, itu turun ya untuk menjaga kaedah ini. Apa itu? Hendaknya ilmu disampaikan dengan pelan. Kalau harus berhenti, agar si pendengar itu betul-betul paham dan tidak ada keraguan di dalam kepalanya, tidak ada syubhat yang dia hasilkan sendiri, atau mungkin dihasilkan oleh guru yang menyampaikan perkataan itu kepadanya, itu tertepis gitu. Jadi betul-betul memahami sebagaimana yang kita pahami. Si murid memahami sebagaimana yang dipahami oleh guru. Maka coba lihat, syariat ini tidak turun jumlatan wahidah. Al-Quran tidak turun jumlatan wahidah. Tidak turun sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Lawhul Mahfuz ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Terpisah-pisah. Surat turun tidak sekaligus 114 itu diturunkan kepada Nabi. Ya. Tapi diturunkan secara apa? Munajjaman ay mufarraqan. Apa itu? Terpisah-pisah. Berdasarkan apa? Berdasarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian. Ada peristiwa yang menyebabkan turunnya firman Allah. Tidak satu surat, kadang cuma satu ayat. Akhirnya turun ayat itu. Ya, agar apa? Agar yang satu ayat ini dipahami dulu oleh kaum muslimin, lalu setelahnya dilanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Agar dua surat ini dipahami dulu oleh kaum muslimin, mudah oleh mereka untuk membaca dan menghafalnya, baru setelah itu turun pula yang lain. Ya. Itu pula yang dilakukan oleh para sahabat dulu, yang mereka mengatakan, kami ketika membaca Al-Quran, memahaminya, tidak kami lewati 10 ayat, kecuali kami telah amalkan kandungan dari 10 ayat itu. Ya. Ini di antara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim. Kalau seandainya dia telah selesai dari perkataan ini, dipastikan para hadirin murid-muridnya paham, tidak meninggalkan keraguan di kepala mereka, syubhat dan yang semisalnya, dia lanjutkan pula dengan yang lain. Karena biasanya kalau dipisah-pisah pelan-pelan seperti ini, seakan-akan ini habis satu, ya, dianggap habis gitu ya, baru mulai dengan yang baru lagi. Ya, seakan-akan seperti itu. Si murid atau orang yang hadir di majelis itu akan lebih bersemangat. Dibanding dia membaca terus seakan-akan tanpa putus. Itu seakan-akan terasa bahwa kajian itu, perkataan yang ingin disyarah itu kok lama sekali tidak habis-habis gitu. Atau sama dengan kajian kitab. Kalau antum pernah hadir di majelis kitab tidak habis-habis dalam 2 tahun, itu akan mudah, lebih mudah bosan. Dibandingkan kita bahas sebuah kitab habis dalam 2 bulan, 3 bulan, atau paling lama 1 tahun misalnya, itu ketika habis itu akan lebih semangat lagi untuk menanti apa kajian setelah ini. Apa lagi ini kita? Ya. Maka di antara kajian yang penting juga, Kalau seandainya di sini ada para guru, para pengampu majelis, ya, untuk diadakan di zaman sekarang ini, itu adalah membahas kitab-kitab hanya dengan sedikit komentar, ya, selesai, pindah lagi ke kitab yang lain, ya. Jadi apa namanya, tidak berlama-lama, itu diantara yang penting yang bisa dibuat juga. Namun tentunya tidak sama faedah yang didapatkan dibandingkan kajian kitab secara mendetail. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita dengarkan kumandang azan Isya dulu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح